إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، إخوان سكالين إنسي مليكا، mari kita bersama-sama mengkaji, mendirasahkan secara ilmiah insyaallah ta'ala kitab terakhir dari bagian kitab Sahih Al-Bukhari. Sebuah kitab hadis dan secara umum kitab ilmu, ilmu Islam terbesar, tersahih, terbaik di dalam Islam. Tentu sesudah kitabullah Al-Quran. Berkata Al-Imam pada bab yang ke-21 berdalil dengan firman Allah تبارك وتعالى قل أي شيء أكبر شهادة، يعني dalam surat Al-An'am ayat 19. Berkata al-imam rahimahullahu ta'ala, fasammallahu ta'ala nafsahu syai'an, maka Allah ta'ala menamakan dirinya syai', sesuatu. Kemudian beliau melanjutkan firman Allah, kulillah, yani Allah Ta'ala berfirman, kul ayyu syai'in akbaru syahadatan, katakan hai Muhammad, Siapakah yang lebih besar persaksiannya? Di situ ada syai'. Kul ayyu syai'in akbaru syahadatan. Kul, katakan, kulillah, Allah. Allah lah yang lebih besar persaksiannya. Syahidun baini wa bainakum. Allah as-syahid. As-syahid adalah salah satu nama dari nama-nama Allah yang husna, yang baik. Allah lah sebagai saksi di antara aku dan kamu. Ya, ini siapa yang benar persaksiannya? Siapa yang lebih besar persaksiannya? Kamukah atau Allah? Katakan Allah. Dan Allah sebagai saksi akan kebenaran yang apa yang aku sampaikan. Allah yang akan menjadi saksi antara aku dan kamu. Siapakah di antara kita yang benar, yang berada di atas kebenaran? Wa uhiya ilayya hadzal qur'anu li unzirakum bihi wa man balagh. Dan diwahyukan, yakni telah diwahyukan Al-Qur'an ini kepadaku. Al-Quran ini telah diwahyukan kepadaku agar aku memberi peringatan kepada kamu bihi, dengan Al-Quran ini, dan kepada orang yang sampai Al-Quran ini kepadanya. Wa man balag. Bagian ini menjelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam diutus bukan hanya untuk bangsa Arab, tetapi untuk seluruh bangsa. Karena firman Allah, wa man balag, dan kepada orang, yakni siapa saja yang balag, yang sampai da'waku kepadanya, da'wah Al-Quran. Oleh kerana itu, orang-orang Yahudi dari Bani Israel telah melakukan talbisul haq bil batil, mencampurkan yang hak dan yang batil. Dalam sebagian perkataan mereka, mereka mengatakan bahwa Muhammad adalah seorang nabi yang diutus. Tetapi bukan diutus kepada kami. Perkataan mereka, Muhammad seorang nabi, hak atau batil? Hakun. Perkataan mereka bahwa Muhammad tidak diutus kepada mereka, hak atau batil? Batil. Itulah Yahudi, mencampurkan yang hak dengan yang batil. Dan ada perkataan mereka yang lain, karena bukan babnya untuk menafsirkan talbisul haq bil batil. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى. Apakah kamu mengakui, menyaksikan bahwa ada Tuhan-Tuhan yang lain bersama Allah? Ada? قُلْ لَا أَشْهَدْ. Katakan, hey Muhammad, aku tidak menyaksikannya. Ya, ini tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain bersama Allah kecuali satu Tuhan, Allah. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. Ini semuanya kul. Katakan hai Muhammad, katakan hai Muhammad, innama huwa ilahu wahid. Sesungguhnya ia, yakni Allah, dia Tuhan yang satu, tidak ada yang lain. Dan sesungguhnya aku berlepas diri dari segala, dari apa-apa yang kamu syirikatkan. Ini persaksian dan ayat yang besar sekali, dari ayat yang sangat besar sekali. Asy-syahid, dan untuk itu ayat ini dibawakan oleh al-imam adalah lafaz syai', yakni boleh mengitlakkan kepada Allah asy-syai'. Tetapi tidak berarti bahwa asy-syai' itu nama bagi Allah atau sifat bagi Allah, tidak. Yani boleh mengatakan Allah syai' sesuatu. Boleh mengatakan terhadap sifat Allah asy-syai' sesuatu, yakni masuk dalam bab akhbar atau khabar. Bukan dalam bab tauqifiyah. Untuk nama-nama dan sifat-sifat Allah, babnya adalah bab tauqifiyah, berhajat kepada dalil. Harus ada dalil, harus ada keterangan. Bab nama-nama dan sifat-sifat Allah, sifatnya kita menunggu keterangan. Dari Allah dan Rasulnya. Ya. Suruh tutup. Tutup. Di kantor ini boleh. Adapun bab khabar, maka tidak membutuhkan dalil. Apa yang dimaksud bab khabar? Kita memberitahukan tentang Allah. Allah itu mawujud, ada. Zat Allah. Allah itu syai', sesuatu. Dan lain sebagainya. Bab khabar tidak membutuhkan dalil. Namanya juga berita. Pemberitahuan tentang Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada kaitannya dengan nama dan sifat-sifat Allah. Adapun kalau kita berbicara tentang nama dan sifat-sifat Allah, maka harus berdasarkan dalil. Kalau bab khabar, khabar Allah maha besar, Allah maha tinggi, Allah maha besar kan bukan nama Allah, tapi memberitahukan terjemahan dari Allahu, Allahu akbar, nama Allah. Allah mana Allah, sifatnya adalah akbar. Ya. Allah mawujud, Allah ada. Allah ada tidak? Ada. Itu bab khabar. Oleh kerana itu al-imam mengatakan fasammallahu ta'ala nafsahu syai'an. Kemudian al-imam rahmatullahi alaihi mengatakan wasamman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana syai'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menamakan al-Qur'an itu sesuatu, syai'. Wa huwa sifatun min sifatillahi. Padahal Al-Quran itu adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Kenapa Al-Quran dikatakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah? Kenapa? Mengapa? Mengapa? Hah? Karena Al-Quran kalamullah. Allah disifatkan dengan Al-Kalam, Al-Qaul, Mutakallim, yang berbicara. Tapi Mutakallim bukan nama dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Al-Quran juga dari ilmu Allah. Sedangkan ilmu adalah sifat, salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Al-Imam Al-Bukhari selain muhaddis juga al-faqih. Wa qala, dan Allah Ta'ala berfirman, kullu syai'in, segala sesuatu, ini ada asyai' lagi, halikun, binasa, illa wajhahu, kecuali wajah Allah, yakni zat Allah yang diibaratkan dengan wajah, yang menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat, sifat wajah. Allah mempunyai wajah. Ayat yang mulia ini, yakni ayat yang kedua, juga menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala asy-syai'. Karena ada huruf pengecualian illa dan huruf pengecualian di dalam bahasa Arab, hukum asalnya adalah muttasil, bersambung dengan apa yang dikecualikan. Selain ada al-istithna munqati, tetapi asal pengecualian adalah muttasil. Nah, ini adalah pengecualian muttasil. Ketika Rabbuna mengatakan kullu syai', segala sesuatu, halik, halikun, kemudian Rabbuna memberikan pengecualian, wajhahu, maka wajhahu, yakni zat Allah, asy-syai', Allah itu asy-syai'. Paham? Kemudian dibawakan sebuah hadis. Hadis 7417. Mana mic yang lain, coba kasih mic yang lain, satu lagi naik. Nah, perhatikan Suhail sebelum membaca dia menyebut qala al-muallif al-imam al-Bukhari, dan itu adabiyah, sinaatul hadis, sinaatul hadisiyah, adab dalam membaca hadis. Dan begitulah cara-cara talibul hadis dalam membaca hadis. Karena kalau dia langsung mengatakan haddatsana Abdullah ibn Yusuf, kurang adab, kurang mengena kepada cara-cara hadisiyah. Karena dia bukan muallif, dia tidak meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf. Yang meriwayatkan dari Abdullah bin Yusuf muallif, al-imam al-Bukhari. Maka dia mulai qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi kalau kita mengatakan haddatsana langsung atau dalam bentuk tulisan, ini menyalahi adab, menyalahi cara-cara hadisiyah yang menunjukkan kita tidak mengerti, jahil, maka hendaknya mundur ke belakang. Yani al-Imam al-Bukhari mengatakan, haddatsana Abdullah bin Yusuf. Al-Imam yang mengatakannya, yang meriwayatkannya. Akhbarana Malik an Abi Hazim an Sahl bin Sa'd qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li rajulin. Al-Imam membawakan sebuah hadis yang pernah beliau ulang-ulang hadis ini, dan beliau bawakan terutama di bagian kitabun nikah, kisah seorang wahibah, wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berhajat atau tidak tertarik. Kemudian salah seorang sahabat yang hadir di situ bersama sahabat yang lain mengatakan, nikahkan dia kepadaku. Nabi SAW meminta kepada orang itu mahar, cari maharnya. Ternyata dia tidak punya apa-apa. Hatta sehingga cincin, sebuah cincin besi pun tidak ada. Yang ada kain dia ini. Tapi apa yang bisa dia perbuat dengan kainnya? Kalau dia berikan sebagai mahar, maka dia tidak punya apa-apa. Maka laki-laki itu pun duduk, dan ketika akan berjalan, Nabi SAW memanggil dan bertanya, "Ama'aka minal Qur'ani syai'an?" Al-Quran, salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, Nabi SAW menyebutnya syai'. Apakah ada, yakni engkau hafal sesuatu dari Al-Quran? Qala, orang itu menjawab, na'am, iya. Suratu kada wa suratu kada. Surat ini dan itu. Lisuwarin sammaha, beberapa surat yang ia sebut. Asyahid syait. Asyahid syait. Selesai bab ini, Al-Imam melanjutkan ke bab yang lain tentang sifat zatiyah Allah. Sifat zat zatiyah Allah, sifat zat Allah, yaitu al-ulu. Allah disifatkan dengan ketinggian. Dan sifat fauqiyah, yakni Allah berada di atas sekalian makhluknya, sekaligus sifat fi'liyah Allah, istiwa. Jadi istiwa itu sifat perbuatan Allah. Allah memilih dengan kehendaknya untuk istiwa ala al-arsh. Adapun sifat zatnya, sifatun zatiyatun, sifat zat Allah tabaraka wa ta'ala, al-ulu, tinggi. Karena itu salah satu nama Allah apa? Al-A'la. Kemudian al-'Ali, 'Aliyyun, maha tinggi. Sembih isma rabbikal a'la. Tasbihkan, sucikan Rabbmu yang maha tinggi. Ini sifat ذاتيه، صفة ذاتية الله الأعلى العلو الفوقية، فوق بياتس بياتس كريا مخلوق، يعني الله بائن من خلقه. ريان سيكتكن بائن من خلقه، بائن bukan nama sifat tapi ini khabar. Allah terpisah dari makhluknya, tidak bersama makhluknya dan tidak di bawah makhluknya. Al-Imam membawakan dua buah ayat. Wa kana 'arsyuhu 'alal ma', yaitu surat Hud ayat 7. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam, dan dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Yani 6 hari, hari-hari yang kita saksikan ini. Wa kad 'arsyuhu 'ala al-ma'i, dan 'arsy berada di atas air. Yani 'arsy ni air. Rabbuna jalla dzikruhu berada di atas kalian makhluknya. Istiwa yang maknanya irtafa'a, ala, tinggi dan berada di atas. Karena arsh adalah makhluk Allah yang terbesar, ia merupakan atap bagi seluruh makhluk. Dan tertinggi. Sesudah arsh tidak ada lagi makhluk. Yang ada adalah Rabbul Alamin. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas sekalian makhluknya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah memuji kamu, siapakah di antara kamu yang paling bagus, paling baik amalnya. Yani Allah tidak berfirman siapakah di antara kamu yang paling banyak amalnya, tapi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ahsan ayyukum ahsanu amal, yang bagus. Wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti la yaqulanna alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin. Dan jika engkau mengatakan, yakni kepada mereka, innakum mab'utsuna min ba'dil maut, sesungguhnya kamu nanti akan dibangkitkan sesudah mati. Sesudah mati kamu nanti akan dibangkitkan untuk dihisab. Sungguh mereka orang-orang kafirin akan mengatakan kepadamu, ini tidak lain melainkan sihir yang nyata, sihirnya Muhammad. Ya. Ayat yang kedua. Jadi ayat pertama menjelaskan tentang arsh. Arsh makhluk yang besar. Dibawakan ayat ini untuk menjelaskan Allah istiwa secara hakiki di atas arsh, untuk menjelaskan sifat zatiyah Allah, sifat zat Allah al-ulu. Karena di ayat-ayat yang lain Allah azza wa jalla mengatakan ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa, ar-Rahman ya tas'arsh, dia istiwa. Ayat yang kedua ingin menjelaskan bahwa arsh itu makhluk yang diciptakan oleh Allah, yaitu dalam surat At-Taubah ayat terakhir. Ayat 129. فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ, maka jika mereka berpaling, فَقُلْ, katakan olehmu, حَسْبِيَ اللَّهِ, cukuplah Allah bagiku, cukuplah bagiku Allah saja, tidak yang lain. حَسْبِيَ اللَّهِ, حَسْبِيَ اللَّهِ, cukuplah Allah bagiku. La ilaha illa huwa, tidak ada satupun ilah, yakni al-ma'bud, yang diibadati dengan benar, illa huwa, melainkan dia, yakni Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku berserah diri. Ini alangkah besarnya tawakkal itu. Wa huwa rabbul arshil azim, dan dia adalah Rabbnya, penciptanya, penguasanya, yang mengatur al-arsh, yang Allah sifatkan al-arsh itu al-azim, yang besar sekali, yang sangat besar arsh itu. Ya'ani lafal al-azim, mimnya kasrah, kembali kepada al-arsh, karena al-arsh shinnya kasrah. Wahuwa rabbul arshil azim, dan dia adalah Rabbnya al-arsh, yang sangat besar. Ya'ani arsh yang sangat besar, sifat arsh besar sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian hadis, dan saya bawakan di kitab Zuhud, diizinkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk menceritakan salah satu malaikat yang membawa arsy. Ya. Jarak antara daun telinganya ini ke pundaknya 700 tahun perjalanan. Alangkah besarnya malaikat hamalatul arsh, pembawa arsh itu. Bagaimana dengan arshnya? Al-azim, kata Allah, yang sangat besar sekali. Seluruh makhluk berada di bawah al-arsh. matahari ini, dia berjalan terus di alam raya, tidak pernah berhenti. Dan dia sujud kepada Allah di bawah arsh. Kemudian Allah perintahkan terbit dari tempatnya tadi. Nanti akan terbit pada tempat terbenamnya. Datang hari kiamat. Maka bab ini pertama ingin menjelaskan sifat zatiyah Allah, yaitu al-ulu. Dan Allah dinamakan dengan al-a'la, nama Allah al-ali, nama Allah al-muta'ali, nama Allah. Tiga nama yang semuanya adalah menunjukkan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menjelaskan sifat, sifatun fi'liyatun, sifat perbuatan Allah, yaitu al-istiwa 'ala al-'arsy. Dibawakanlah sebagian al-athar oleh al-imam. Qala Abul Aliyah, istawa ila as-sama' irtafa'a, maknanya fasawwahunna khalaqahun. Wa qala Mujahid, istawa 'ala 'ala al-'arsy. Ya, yani istawa imma irtafa'a atau 'ala, yang semuanya menunjukkan berada di atas. Dibawakan asar yang lain, yang ketiga, yaitu dari Ibnu Abbas. Al-Majid, salah satu nama Allah, artinya Al-Karim. Al-Wadud, salah satu nama Allah, artinya Al-Habib. Yuqal Hamidun Majid. Al-Hamid, Al-Majid adalah dua nama Allah tabarak wa ta'ala. Ka'annahu fa'ilun min majidin ma'amudun min hamdin. Kemudian al-imam membawakan sebanyak 9 buah hadis, atau 10 buah hadis, dari nomor 7418 sampai 7428. Silakan Suhel. Yang kencang. من أهل اليمن اقبلوا لنتفقه كتب في الذكر على حروف في اسم قصرا وكتب في الذكر kalimullahi. Naam. Al-Imam rahmatullahi alaih membawakan hadis yang telah dibawakan sebelum ini di kitab sahihnya, hadis yang sangat besar yang di dalamnya menjelaskan tentang Allah dan arsh khususnya. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Imran bin Husayn, sahabiyun jalil radhiyallahu ta'ala anhu, yang sering diziarahi oleh malaikat, yakni para malaikat kerap kali datang kepada Imran bin Husayn. Ini salah satu manaqib keutamaan atau kemuliaan Imran bin Husayn. Dan memang secara keseluruhan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, orang besar, orang-orang mulia, orang-orang yang disebut di alam sana oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan para malaikatnya, yakni sebaik-baik sahabat para nabi dan rasul adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum jami'an. Berkata Imran, qala inni 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam id ja'ahu qaumun min bani Tamim. Aku pernah berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang kepada beliau satu kaum dari suku Tamim. Faqala, maka beliau bersabda kepada mereka, ikbalul busra ya bani Tamim, terimalah kabar gembira wahai bani Tamim. Apa al-busra di sini? Yani dinul Islam. Siapa yang menerima Islam, maka jannah baginya, atau dia selamat dari kekekalan di neraka. Yani perkataan beliau ini ingin membuka pembicaraan kepada bani Tamim, agar bani Tamim semangat untuk bertanya lebih lanjut tentang Islam, yakni talabatul ilm. Qalu, tetapi bani Tamim malah mengatakan, basyartana, engkau telah memberi kabar gembira kepada kami, yakni kami sudah tahu siapa yang menerima Islam dan kami telah menerimanya, jannah baginya, yakni dia tidak akan kekal di neraka kalau seandainya dia masuk neraka. Basyartana, sekarang fa'atina, berikan kepada kami. Menunjukkan bahwa mereka atau sebagian dari mereka tidak tertarik untuk lebih lanjut talabatul ilm. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang senang dengan jawaban bani Tamim yang hanya menginginkan harta atau harta rampasan perang dan lain sebagainya. Lalu fadakhala nasun min ahli al-Yaman, datang menemui beliau, masuk menemui beliau beberapa orang dari penduduk negeri Yaman. Faqala, maka beliau bersabda, ikbalul bushra ya ahlal Yaman idh lam yakbalha banu Tamim. Terimalah kabar gembira, hai orang-orang Yaman, ketika Bani Tamim tidak mau menerimanya. Qalu, orang-orang dari Yaman mengatakan, qabilna, kami menerimanya. Ji'naka, kami datang kepadamu, lidatafaqqaha fid din. Nah, ini yang Nabi maui dari Bani Tamim. Kami datang kepadamu untuk tafaqquh, untuk mempelajari, memahami agama. Walinas'alaka an awwali hadzal amri ma kana. Dan untuk bertanya kepadamu tentang awal dari urusan ini. Siapa yang pertama? Qala, maka Nabi SAW menjawab, kana Allah. Allah telah ada. Karena itu Allah dikatakan namanya apa? Al-Awwal. Juga Allah Al-Akhir. Namanya juga Al-Zahir wal-Batin. Tidak ada yang sebelum Allah. Tidak ada yang sesudah Allah. Jadi Allah tidak akan pernah berakhir. Kana Allah. Allah telah ada, walam yakun syai'un qablahu. Dan tidak ada sesuatu pun sebelum Allah, enggak ada. Kemudian baru Allah menciptakan makhluknya, dan makhluk yang pertama Allah ciptakan al-Arsy. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wa kana 'arsyuhu 'alal ma'. Dan arsnya berada di atas air, menunjukkan ars terlebih dahulu diciptakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian air yang berada di bawah ars. Thumma khalaqas samawati wal arda, kemudian Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan segala isinya. Wa kataba fi dzikri, dan Allah menulis di al-dzikru. Apa al-dzikru di sini? Lauhul mahfuz. Kullu syai'in, segala sesuatu. Siapa yang Allah perintahkan untuk menulis di sini? Jawabnya adalah al-qalam. Baru Allah menciptakan al-qalam. Karena takdir makhluk harus terlebih dahulu dari kejadian makhluk. Tidak mungkin makhluk dulu diciptakan lalu ditakdirkan. Tidak. Takdir dulu baru penciptaan makhluk. Maka Allah menulis di Lauhul Mahfuz segala sesuatunya dari takdir itu. Siapa yang Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan untuk menulis? Jawabnya Al-Qalam. Berarti Al-Qalam adalah makhluk yang pertama dinisbahkan dengan kejadian langit dan bumi. Sebelum kejadian langit dan bumi, makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah al-Arsy. Karena itu Allah katakan wa kana 'arsyuhu 'alal ma. Hadis yang mulia ini jadi hujjah, bahkan sebesar-besar hujjah bagi umumnya para ulama salaf yang mengatakan bahwa makhluk pertama adalah al-arsh, bukan qalam. Sebagian ulama salaf mengatakan bahwa makhluk yang pertama adalah al-qalam, tapi terbantahkan oleh hadis ini. Lalu bagaimana dengan lafaz awal di hadis yang lain, bahwa yang pertama Allah ciptakan adalah qalam, yakni penciptaan yang berkaitan dengan langit dan bumi? Karena di sini dikatakan thumma khalaqas samawati wal ard, ada huruf thumma, ter kemudian, setelah kejadian arsh Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian wa kataba dzikri kull syai, Dan Allah menulis di Lauhul Mahfuz segala sesuatunya. Siapa yang diperintah untuk menulis? Jawabnya Al-Qalam. Maka kalam terkait dengan penciptaan langit dan bumi, dan ia sebagai makhluk pertamanya. Ini keterangan yang besar sekali. Thumma atani rajulun faqala, kata Imran sedang duduk di majlis itu bersama Rasulullah SAW dan beberapa sahabat dari orang-orang Yaman. Datang orang, faqala, ya Imran, adrik naqatak, naqatak, naqataka. Imran, kejar ontamu, yakni ontanya kabur. Faqad zahabat, dia telah pergi. Unta itu tidak kabur dengan berlari kencang, tapi dia pelan tapi pasti. Pelan jalan. Karena itu Al-Quran harus kita pegang kuat-kuat. Yakni dipelajari, dibaca. Kalau tidak, maka dia akan hilang. Lepas sebagaimana lepasnya unta dari ikatan. Ia bisa melepaskan diri dari ikatan. Pelan, pelan. Mungkin orang lihat masing di situ. Kemudian dia lengah, tahu-tahu sudah lebih jauh lagi, lengah, hilang. Seperti Imran. Fantalaqtu atlubuha. Lalu aku mengejar mencarinya. Faidha sarabu yanqati'u dunaha. Tiba-tiba fata morgana, yakni memutuskan pandanganku, hilang, sudah ditelan padang luas. Wayyumullah, demi Allah, lawadittu annaha qad zahabat walam aqum. Demi Allah, saya ingin kalau dia hilang saja dan saya tidak meninggalkan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sahabat, ya. Kehilangan kendaraan tidak apa-apa. Karena ini majelis yang besar sekali. Majlis ilmu, di mana Rasulullah SAW mengatakan ikbalul bushra, berarti Islam itu kabar gembira, menunjukkan bahwa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam telah memberikan kabar gembira kepada kita. Karena kita dengan izin Allah dan hidayah serta taufiqnya masuk ke dalam Islam. Dan kalau kita tetap di dalam Islam dengan memohon kepada Allah ketetapan, seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi aw qulubana ala dinik, maka ini menyelamatkan setiap muslim dari kekekalan di neraka kalau sekiranya dia masuk neraka. Maka Islam itu bushra, kabar gembira, dan merupakan nikmat yang sangat-sangat besar sekali. Terus hadis nomor 7419 kita telah membacanya di nomor hadis 7411. Asy-syahid dalam hadis ini wa arsyuhu 'alal ma. Kemudian hadis nomor 7420 dan 7421 itu hadis ketiga. Silakan Suhail. Haddatsana Ahmad. Thank you. Harithah. Terus. نعم. عملنا في هاي رأيك. الإمام dari di hadis yang ketiga ini mengatakan hadatsana Ahmad. Di sini al-Imam seperti yang sering saya katakan. Dan gaya penulisan para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin pada sebagian karya mereka kerap atau sering mengajak orang untuk mengasah otaknya, berpikir, meneliti. Tidak diberikan secara utuh. Sebagiannya ya. Seperti di sini, haddatsana Ahmad. Para ulama jadi memeras otaknya, berpikir, menelaah. Ahmad siapa? Dan di seluruh naskah, kata Al-Hafidz, tidak termansuh, tidak ada nasabnya Ahmad saja. Yani Al-Imam Al-Bukhari ingin menguji para ulama sekaligus memperlihatkan kecerdasan dan keunggulannya, dan itu sering atau katakanlah kadang-kadang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Seperti dia hadir di majlis ilmu, majlis tahdits, maka semua para pelajar mencatat, haddatsana fulan, catat, haddatsana fulan, sekian ribu hadis, bahkan puluhan ribu, catat. Dan Bukhari tidak mencatat, dia diam saja. Sehingga sebagian ikhwan menegur dia, kok enggak mencatat? Ya ini sia-sia kita duduk di majelis kalau kita tidak di majelis tahdits. Majelis tahdits itu majelis riwayat hadis. Kata Bukhari, kamu ini berdua ini, ya ini nyerang saya terus ini. Ya. Coba perlihatkan apa yang kamu tulis. Ya, tulis. Diberi tambahan oleh Bukhari. Beri tambahan sehingga dua orang kawannya itu menghukumi kitab mereka dengan hafalannya Bukhari. Diberi tambahan sekian ribu hadis banyak. Ya, ini turuk hadis. Lalu dia berkata, kamu kira beberapa hari ini saya akan menyia-nyiakan waktu saya? yakni dia berfikir gitu. Dia di situ tidak menulis, selesai majelis baru dia nulis. Berarti dia hafal. Selesai majelis dia tulis. Ya, begitu. Tidak aneh. Itu Amirul Mu'minin fil hadis. Maka para ulama dibuat bingung, dibuat saling berbantahan satu dengan yang lain. Hanya gara-gara Bukhari mengatakan haddatsana Ahmad titik, cari sendiri. Sehingga para ulama, ada yang mengatakan ini Ahmad bin Sayyar, sebagian mengatakan Ahmad bin Nasr An-Naisaburi, yang pernah dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan Al-Hafidh sendiri tidak memberikan komentarnya, enggak tahu Ahmad yang mana. Tetapi Al-Imam Al-Zahabi memeriksa. Jadi Imam Al-Bukhari katakan haddatsana Ahmad, semua orang ikut berfikir, Ahmad mana? Termasuk saya terbawa-bawa sehingga meneliti yang mana Ahmad ini. Akhirnya saya buka kitab sana, saya buka kitab sini, lihat para ulama. Ada yang tidak bisa memutuskan, ada yang memutuskan ini Ahmad ini, Ahmad itu. Begitulah. Bukhari-nya sudah mati. Enggak ketemu, tanya, siapa Ahmad siapa? Al-Imam Al-Zahabi mengatakan ini Ahmad bin Sayyar Al-Marwazi. Fafil Bukhari, kata Imam Zahabi, di kitab sahih Bukhari, Bukhari mengatakan haddatsana Ahmad, haddatsana Muhammad ibn Abi Bakr al-Muqaddami, fahuwa huwa, maka dia ini dia, ini Ahmad bin Sayyar insyaallah. Wafat pada tahun 268. Begitulah. Sayyar. Situ apa? Sayyar Ahmad bin Sayyar. Situ apa? Sayyar bukan Yasar, Sayyar. Al-Marwazi. Sayyar. Naam. Al-Imam rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Anas. Jadi Anas bin Malik qala, dia berkata, jaa Zaid bin Harithah yashku, datang Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah adalah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadinya adalah budak, kemudian dimerdekakan dan diangkat anak. Sehingga pada masa jahiliyah dikenal Zaid bin Muhammad, dan Zaid sangat cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia lebih suka ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ikut orang tuanya ketika disuruh pilih. Ayahnya mau tebus dia dari budak bersama pamannya, dan dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih. Kata Zaid, saya lebih kesini. Saya melihat sesuatu pada orang ini. Ini kelihatannya sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi. ada sesuatu yang dilihat oleh Zaid. Maka Zaid memilih Nabi, dan Nabi SAW memerdekakan dan mengangkat dia sebagai anaknya. Dan orang tuanya pun senang karena tidak dijadikan budak. Begitulah dalam sebagian riwayat, in sahhal khabar, jika sahih khabar itu. Tapi ini ma'ruf sekali, Zaid bin Harithah terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Zaid bin Muhammad, kemudian ketika turun surat Al-Ahzab, hendaklah menyandarkan kepada orang tua, maka dinamakan Zaid bin Harithah, Harithah ayahnya. Nah, Zaid menikah dengan wanita terhormat, bangsawan, yaitu Zainab binti Jahshin. Tapi tidak terjadi kecocokan, keserasian. Dan memang rumah tangga itu perlu serasi, sejalan, cocok. Yakni terjadi biasa percekcokan terus. Yashku, maka Zaid mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainab begini. Faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Zaid, ittaqillah, takutlah kepada Allah, wa amsik 'alaika zawjak, tahan istrimu, jangan engkau ceraikan. Qala Anas, berkata Anas, "Lau kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katiman syai'an," kalau sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menyembunyikan sesuatu dari ayat Al-Qur'an, dari apa yang Allah sampaikan kepada beliau, wahyukan kepada beliau, lakata mahadhihi, niscaya beliau akan menyembunyikan ayat ini yang menegur beliau. Ayat dalam surat Al-Ahzab. Ya. Ayat berapa? Ayat 37. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang, yakni Zaid, yang dimaksud orang di sini Zaid, yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya dan engkau pun telah memberikan nikmat kepadanya, amsik alaika zaujak, ini ayat Al-Quran, tahanlah istrimu, yakni jangan engkau ceraikan. Wattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Watukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi, dan kau sembunyikan apa yang ada pada dirimu, padahal Allah ingin menyatakannya, yakni apa yang Allah nyatakan. Watakhshan nas wallahu ahaqqu an takhsha, dan kau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk engkau takuti. Yakni, ya, Rasulullah SAW diperintah oleh Allah untuk menentang dengan perbuatannya budaya bangsa Arab. Yakni anak angkat itu adalah seperti anak. Maka istri anak angkat seolah-olah adalah menantunya. Tidak boleh dinikahi istri anak angkat itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala perintahkan Rasulullah nanti untuk menikahi Zainab setelah ditalak oleh Zaid. Dan ini sungguh berat karena mendobrak suatu budaya yang sudah membudaya di kalangan bangsa Arab. Aib seseorang itu menikahi istri dari anak angkatnya, bekas istri dari anak angkatnya. Maka ditegur. Itulah perkataan Anas. Kalau beliau mau menyembunyikan ayat Al-Quran, maka tentu ayat ini akan disembunyikan, karena ini teguran buat beliau. Tapi beliau tidak pernah menyembunyikan ayat Al-Quran satu pun juga. Ya? Maka beliau pun melaksanakan perintah Allah. Falamma qada Zaidun minha wataran, tatkala Zaid, satu-satunya sahabat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran namanya adalah Zaid, yang lain tidak disebut. Zaid satu. Falamma qada Zaidun, ini salah satu manakib keutamaan dan kemuliaan Zaid bin Harithah. Disebut namanya langsung oleh Allah dalam Al-Quran dan abadi. Falamma qada Zaidun minha wataran, tatkala Zaid telah selesai, yakni mentalak Zainab, zawajnakaha, kami nikahkan engkau dengannya. Allah yang langsung menikahkan Rasulullah SAW dengan Zainab dari atas tujuh langit. Karena itu Zainab berbangga dengan istri, kepada istri-istri Nabi. Kata Anas, fakanat Zainabu tafkharu ala azwajin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka Zainab bermegah diri, berbangga terhadap istri-istri Nabi, atas istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab mengatakan, zawajakunna ahalikun, yang menikahkan kamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahli kamu, keluarga kamu, bapak kamu. Wa zawwajani Allah taala min fawqi sab'i samawatin. Sedangkan yang menikahkan aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah taala dari atas tujuh langit. Ini kan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, zawajnakaha, kami nikahkan engkau dengannya, dengan Zainab. Allah yang langsung menikahkannya. Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara wa kana 'amrullahi maf'ula. Agar supaya tidak ada keberatan, tidak lagi merasa berat bagi orang-orang mukminin untuk menikahi bekas istri dari anak-anak angkat mereka apabila mereka telah mentalaknya. Dan itu adalah urusan Allah yang telah ditentukan oleh Allah, yakni hukum Allah tabaraka wa taala. Likai la yakuna 'alal mu'minina haraj, agar bagi orang-orang mukmin tidak merasa berat lagi untuk menikahi istri dari anak-anak angkat mereka apabila telah dicerai. Ingat, apabila telah dicerai. Kalau belum dicerai, tentu istri orang namanya. Ya. Nah, kemudian asar yang kedua juga yang sama nih, masing hadis yang ketiga nomor 7421. Haddatsana Khalad bin Yahya dan seterusnya, juga dari jalan Anas radhiyallahu anhu yaqul, nazalat ayatul hijabi fi Zainab binti Jahshin wa at'ama 'alayha yawma idin khubzan ولحما وكانت تبخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء. زينب berbangga, تبخر يعني merasa bangga. Siapa yang tidak bangga yang langsung dinikahkan oleh Allah? Allah yang menikahkannya, Allah tabaraka wa ta'ala dari atas langit sana. Maka Zainab memiliki keutamaan yang besar dari seluruh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang menikahkan Hafsah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Umar, yang menikahkan Nabi dengan Aisyah adalah Abu Bakrin, dan seluruhnya orang tua mereka, ahli mereka. Tapi Zainab langsung Allah, kata Zainab, innallaha ankahani fis sama, sesungguhnya Allah menikahkan aku dengan Nabi dari langit, dari atas langit, di langit sana Allah nikah. Kan Allah katakan ini, apa, zawajnaka, turun ayat ini, maka resmi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi suami istri. Allah langsung yang menikahkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Allah fis sama. Dan ini akidah hanya para sahabat. Mana ada Zainab mengatakan Allah di mana-mana? Zainab mengatakan wa zawwajani Allahu ta'ala min fawqi sab'i samawat. Allah telah menikahkan aku dengan Nabi dari atas 7 langit, menunjukkan Rabbul Alamin fis sama' ala sama'. Untuk itulah dibawakan asar hadis yang mulia ini, hadis nomor 7420 dan 7421. Terus, yang kencang, ulang. Al-Imam di hadis keempat nomor 7422 meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, lamma qadal khalqa, tatkala atau ketika telah menciptakan makhluk, kataba indahu, Allah menulis di sisinya, fauqa arsyihi, di atas arsy. Berarti Allah di atas arsy, karena tulisan ini ada di sisi Allah, Allah yang langsung menulisnya. Kataba indahu, Allah menulis di sisinya, fauqa arsyihi, asyahid fauqa arsyihi, berarti Allah di atas arsy. Ini sifat al-fawqiyah, Allah di atas. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Apa tulisan itu? Tulisan ini adalah sesungguhnya rahmatku mendahului, dalam riwayat yang lain mengalahkan kemurkaanku. Yakni rahmat Allah terlebih dahulu dari marahnya Allah. Menunjukkan Allah memiliki sifat ghadab, sifat rahmah. Terus, وفوقه عرش الرحمن نعم. الإمام رحمه الله تعالى meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man amana billahi wa rasulihi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakni keimanan yang sahih, yang tidak ada keraguan, yang tidak ada kenifakan, kemunafikan, wa aqama as-salah, dan mendirikan salat, menunjukkan kebesaran salat, wa shoma ramadan, dan saum ramadan. Tidak disebut zakat dan haji, karena zakat dan haji terkait dengan istita'ah, kemampuan. Kana haqqan, haqq Allah, atas Allah, ayyudkhilahul jannah, memasukkannya ke dalam surga. Yakni Allah hak di sini, Allah telah menetapkan, menakdirkan, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan yang berkaitan dengan keimanan, dan dia iqamatus salah. Apa makna iqamatus salah, ikhwan? Apa maknanya? Iqamatus salah pertama, mengerjakan salat terus menerus, daim. Yang dimaksud salat lima waktu. Yang kedua, menjaga, memelihara syarat, rukun dan kewajibannya. Yang ketiga, memelihara awqatus salat, waktu-waktu salat. Yakni tidak dengan sengaja mengundur-ngundurkan waktu salat, dengan sengaja mengundur-ngundurkan waktu salat. Yang keempat, menjaga kekhusyuan. Itu iqamatus salah, sehingga terselamat dari, selamat dari fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai salatnya adalah pertama mereka yang salat tidak ikhlas salatnya, orang-orang munafiqun. Berarti keikhlasan harus dipelihara benar-benar. Orang yang tidak memelihara waktu-waktu salat, malas dengan sengaja, dan itu menjadi sifat dia, bukan sekali, dua kali, tiga kali, tidak, tapi itu menjadi sifatnya, mengundur-mundurkan waktu salat, khususnya salat asar, tidak salat kecuali hampir terbenam matahari, sibuk dengan dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, tilka salatul munafiq, itu salatnya orang munafik, sampai tiga kali, kecuali karena ketiduran dan ada hal yang tidak dapat tidak, yakni bukan atas atau dasar kesengajaan. Ya, iqamatus salat, saum ramadan, karena haqqan, yakni Allah menakdirkan itu atas Allah untuk memasukkan dia ke dalam jannah. Hajara fi sabilillah aw jalasa fi ardhihi allati wulida fiha. Dia hijrah, hijrah di jalan Allah, yakni pindah dari negeri kafir ke negeri muslim, atau dia tetap di negeri yang ia dilahirkan di situ, di negeri tempat kelahirannya. Qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, afalanunabbi'un nasa bidzalik, "Ya Rasulullah, tidakkah kami memberitahukan kepada manusia kabar gembira ini? Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mendirikan salat, saum Ramadan, dia hijrah atau tidak hijrah?" Maksud hijrah di sini bukan meninggalkan kejahatan, tapi hijrah badan, pindah dari negeri kafir ke negeri muslim. Atau maksudnya, setelah Fathu Makkah, sebelum Fathu Makkah, hijrah wajib ke Madinah. Setelah kemenangan kota Makkah, maka tidak lagi wajib hijrah ke Madinah. Maka dia tinggal di negerinya atau dia hijrah, tapi dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia menegakkan salat, dia saum Ramadan, kecuali kalau dia dihalangi mengerjakan peribadatan kepada Allah di negerinya itu, maka wajib bagi dia hijrah. Karena hijrah terus ada sepanjang zaman. Nah, ini merupakan kabar gembira, karena Allah akan memasukkan orang ini ke dalam jannah. Jaminan jannah, jannah. Maka kata sahabat, "Afala nunabbi'un nasa bidzalik?" Bolehkah kami beritahukan kepada manusia tentang hal ini? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati mi'ata darajatin." Sesungguhnya di surga ada 100 tingkat. "A'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilihi." Yang Allah telah sediakan bagi para mujahid di jalannya, di jalan Allah. Di jalan Allah maknanya di jalan keridhaan Allah, apa yang Allah syariatkan. "Kullu darajataini ma bainaha ma kullu darajataini ma bainahuma kama bainas samai wal ard." Setiap dua derajat, jarak di antara keduanya sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Dari sini ke langit satu. Ini derajat, derajat yang satu lagi. Ini tingkat, tingkat yang satu lagi. Ini 100 tingkat. Alangkah luasnya jannah itu. Dan ini adalah disediakan bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kata Nabi SAW, "Fa'idha sa'altumullaha." Apabila kamu meminta kepada Allah, "Fasaluhu al-firdaus." Mintalah kepadanya al-firdaus, yakni surga Firdaus. Kenapa? "Fa innahu awsatul jannah." Karena ia, surga Firdaus itu adalah surga yang paling utama, afdal. "Wa a'lal jannati," dan paling tinggi. "Wa fawquhu arshur rahman." Dan di atas surga Firdaus itu ada arsh ar-Rahman. Berarti arsh memang di atas sekalian makhluk Allah. Dia makhluk yang paling besar dan paling tinggi. Surga Firdaus saja di bawahnya, arshnya di atas. Berarti dekat dengan arsh surga Firdaus itu. "Wa minhu," dan dari surga Firdaus itu, "tafajjaru anharul jannah," mengalirlah sungai-sungai surga. Asyahid, untuk itu hadis ini dibawakan, "wa fawqahu arshur rahman," dan Allah di atas arsh. Terus Suhail baca. Yang kencang. حدثنا أبو معاوية تقتل المكنة فيؤذن لها Ya. Oh, ya terus. Irji'i. Ya. Irji'i kurang di situ. Irji'i. Ya, irji'i situ. Di situ apa ditulis? Ah, berarti cetakannya kurang bagus. Ya, ini hadis nomor 7424. Hadis yang keenam dalam bab ini juga menjelaskan perjalanan matahari. Dan hadisnya telah beberapa kali kita baca. Nanti di bab selanjutnya akan diulang lagi. Yani Abu Dzar ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika matahari terbenam. Ya Abu Dzar, hal tadri aina tadhhabu hadhihi? Hai Abu Dzar, tahukah engkau ke mana perginya matahari ini? Berarti matahari itu bukan beredar di porosnya seperti kipas. Ini batil. Bahkan yang lebih batil lagi kalau dikatakan matahari diam, tidak berjalan. Itu pemahaman orang-orang dulu 15 abad yang lalu. Rabbuna jalla dzikruhu telah menjelaskan bahwa matahari itu berjalan di alam raya ini terus, tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Ketika Allah perintahkan untuk terbit dari tempat terbenamnya, baru terjadi hari kiamat. Lihat sabda Rasulullah SAW, aina tadhhabu? Tadhhabu dhahaba, pergi. Al-Quran bahasanya tajri, wasyamsu tajri li mustaqarin laha. Dan matahari berjalan di tempat yang tetap baginya. Berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak pernah berhenti. Dan dia selalu sujud di bawah arsh, asyahid itu. Terus hadis yang ke-7. Nomor 7425. An Ubaidillah ibn Sabbaq. غيره iya, ayat yang tadi yang menjelaskan tentang arsh akhir surat At-Taubah. Al-Imam meriwayatkan dalam sanad yang pertama mausul. حدثنا موسى يعني موسى بن إسماعيل التبوذاكي. Kemudian sanad yang kedua muallaq, وقال الليث يعني الإمام ابن سعد dan seterusnya sampai kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Dia menceritakan bahwa arsala ilayya Abu Bakr fatatabba'tu al-Qur'an. Abu Bakar telah mengutus orang kepadaku agar aku datang kepadanya, dan beliau memerintahkan aku agar aku meneliti, mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini pengumpulan Al-Qur'an menjadi sebuah mushaf pada masa Abu Bakrin. Jadi pengumpulan yang pertama. Maka Zaid berkeliling mencari dari satu sahabat ke sahabat yang lain, sehingga kata Zaid, hatta wajadtu akhir surat at-taubati, sehingga aku dapati akhir surat at-taubah, ma'a Abi Huzaimah, ada pada Abi Abu Huzaimah al-Ansari, lam ajidha ma'a ahadin ghairihi, aku tidak dapati seorang pun yang pada yang lain, pada orang lain. Berarti Al-Quran sampai kepada kita dan pada zaman sahabat, imma dengan turuk jalan mutawatir atau ahad. Mutawatir atau ahad. Karena Abu Huzaimah Al-Ansari satu orang. Berarti ini khabar ahad. Kalau dua orang khabar ahad, tiga orang khabar ahad, empat orang khabar ahad, lima orang khabar ahad, tergantung dari kekuatan riwayatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dan seterusnya. Itu akhir hatta khatimati bara'ah, sampai selesai surat At-Taubah. Haddatsana Yahya bin Bukair, haddatsana Al-Lais, dimausulkan kembali oleh al-imam dari jalan Yahya bin Abdullah ibn Bukair, haddatsana al-Lais an Yunus bihadha, yani bihadha sanad, wa qala ma'a Abi Huzaimah al-Ansari. Terus hadis nomor 7426, hadis ke-8. ورب الأرض. نعم. الإمام membawakan lagi hadis ini, dan hadis ini telah ditakhriz di kitab sahih ini. الإمام رحمه تعالى meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada ابن عباس يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengucapkan ketika dalam keadaan susah, al-karb, susah, sempit dan lain sebagainya yang berkaitan dengan itu, lagi sedih, lagi galau, apalagi begitulah al-karam yang masuk dalam al-karam, beliau mengucapkan doa dan zikir la ilaha illallah al-alimul halim, dua nama Allah al-alim al-halim, la ilaha illallah. Yani ada empat nama Allah, Al-Ilah Allah atas tiga, La Ilaha Illallah Al-Alimul Halim, La Ilaha Illallah Rabbul Arshil Azim. Al-Shahidin Rabbul Arshil Azim, penyebutan Arsh, besar sekali Arsh itu. La Ilaha Illallah Rabbul Samawati wa Rabbul Ardi. Diulang lagi, wa rabbul arshil karim. Arsh disifatkan dengan al-karim, mulia. Bagaimana tidak? Dia adalah Ka'bah di langit dan malaikat berkeliling tawaf di sekitar arsh bertasbih pada Rabbul Alamin. Terus hadis ke-9. Terus akhiri hadis 7428. Penyebutan lagi tentang arsh dan alangkah besarnya arsh. Dia mempunyai tiang-tiang. Apa itu arsh? Arsh secara lugatul Arab sarir. Sarir adalah singgasana, singgasana raja. Itu arsh. Al-Imam rahimahullah ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya secara bersambung sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, begitu teksnya di semua cetakan, ya anin Nabi qalanya tidak yang kencang, yang kencang awal saya pula apa ha. An Abi Sa'id Al-Khudri qala qala an-nabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berarti ini ziyadah. Itu Suhail apa? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yas'akuna yawm al-qiyamah, manusia semuanya pingsan pada hari kiamat. Ya, ini ketika dibangkitkan, tertidur, yani pingsan atau mati. Fa idza ana bi Musa akhidun bi qa'imatin min qawa'imil 'arsy. Tiba-tiba aku melihat Musa sudah bangkit. Padahal yang pertama kali dibangkitkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau melihat Musa. Ini salah satu keutamaan Nabi yang mulia Musa alaihi salatu wassalam. Akhidun biqa'imatin, berpegangan dengan salah satu tiang. Mungkin begini. Min qawa'imil arsh, dari tiang-tiang arsh. Kaki-kakinya bagaimana bentuknya tidak ada yang tahu, tapi ini besar sekali makhluk ini. Makhluk Allah terbesar dan tertinggi. Kemudian al-Imam membawakan sanad yang muallaq. Dan sebagian orang mengatakan al-Imam waham, karena sebetulnya bukan Abu Salamah tapi al-A'raj. Tapi dalam sebagian riwayat Abu Salamah. Dan al-Imam sebetulnya tidak waham, karena itu beliau membawakan lafaz yang mausul, yakni beliau membawakan dua-duanya. Qala al-Majishun, qala al-Majishun an Abdullah bin al-Fadl an Abi Salamah an Abi Hurairah an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akunu awwala man bu'itha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku orang pertama yang dibangkitkan. Fa idza Musa akhidhun bil 'arsy, tiba-tiba aku melihat Musa memegang 'arsy, yani 'arsyur Rahman. Inilah mudah-mudahan keimanan kita bertambah, dan bertambah pula takut kita kepada Allah yang alangkah besarnya Rabbul Alamin. Dan semakin yakin kita akan sifat zatiyah Allah al-ulu, sesuai dengan nama Allah yang mulia, yang al-husna, al-a'la, al-ali, aliyun, al-muta'ali, yang maha tinggi. Dan bertambah yakin kita bahwa Rabbuna jalla dzikruhu di atas sekalian makhluknya, dia istiwa alal arsh. Dan bab ini tidak sampai di sini, bab selanjutnya pun mengenai sifat yang sama, sifat zatiyah Allah al-ulu dan sifat istiwa, ya fi'aliyah Allah istiwa, tapi dalam bab yang lain dan hadis yang lain dan ayat yang lain yang sangat menarik sekali. Dan ini adalah merupakan yakni kitab yang sangat besar sekali, yakni Kitabut Tauhid, yang menjelaskan tentang Rabbul Alamin. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, tapi untuk Sabtu depan libur, dan kita bertemu lagi insyaallah taala pada Sabtu berikutnya. Barangkali sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.